dan teringat di sini mereka damai di dalam sepi alam bagi mereka adalah sahabat lama. Aku yang terjebak oleh ambisi kehidupan, ketika kulihat kehidupan mereka bagai air yang sejuk mengalir dalam diri. Duniaku yang telah hilang.